حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: قوله يعلمون الناس السحر، yang terakhir kemarin ini karena yu'allimuna an-nasa sihra min idlalihim wa hirsihim ala ighwa'i bani adam. Kenapa mereka mau mengajari manusia sihir? Karena kesesatan upaya mereka menyesatkan dan semangat mereka dalam menyelewengkan bani Adam. Wa kadzalika ittaba al-yahud as-sihra alladhi unzila 'ala al-malakain. Demikian pula orang-orang Yahudi mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut. Dan kisahnya sebagian ulama menyebutkan dari Israiliyat, kasus kedua malaikat itu dengan kisah yang disebutkan dalam sebagian kitab tafsir itu dari Israiliyat. Apalagi banyak yang tidak sesuai dengan keadaan para malaikat itu sendiri. Mereka malaikat Allah itu sebagaimana yang Allah katakan, la ya'sunallaha ma amarahum. Itu semua malaikat adalah makhluk-makhluk yang mereka yang ditugaskan oleh Allah. Di ardi Babil, di negeri Babil, min ardil Iraq, di wilayah Iraq, unzila alaihi masihru imtihanan wa ibtilaan. Diturunkan kepada keduanya sihir sebagai ujian dan bala. Minallah, dari Allah, li ibadihi fayu'allimanihim sihra. Lalu mereka berdua mengajarkan sihir kepada manusia. Qala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yansahahu atau yaqula wa yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini keduanya, ini sebagaimana disebutkan pada majlis yang lalu, kalimat ini dhamirnya ima kembali kepada kelompok jin dan manusia. Ada yang menyebutkan domainnya memang kembali kepada dua malaikat tersebut. Qala fala takfur. Keduanya menasihati dengan dan mengatakan bahwa kami ini adalah ujian, maka janganlah kamu kafir. Ini menunjukkan bahwa la tata'allam sihra fa innahu kufr. Mempelajari sihir itu kekafiran. Bagaimana telah lalu juga disebutkan dalam pelajaran tauhid juga disebutkan oleh Nabi Syekhul Islam rahimahullah, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyebutkan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi tujuh perkara yang menghancurkan. Salah satunya adalah sihir, dan itu diletakkan diurutkan oleh Rasulullah SAW setelah apa? Syirik. Syirik kemudian sihir. Fayan hayanihi an sihir. Keduanya melarang manusia dari sihir. Wa yukhbiranihi an martabatihi, dan menyebutkan tentang tingkatannya. Maka fata'limu syaitan lisihr ala wajhi tadlis wal idlal. Maka syaitan mengajari manusia sihir itu dalam bentuk tadlis, adalah penipuan dan penyesatan. Wa nisbatuhu wa tarwijuhu ila man yabara'ahu Allahu minhu wa huwa Sulaiman alaihi salam. Juga sikap mereka yang atau tindakan mereka yang menisbahkan sihir itu dan membuatnya laris dengan menyandarkannya kepada orang yang Allah bersihkan, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Bara'ahu Allah, bagaimana nanti disebutkan oleh Allah dalam ayat, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Para nabi, para anbiya tidak ada yang mengajarkan sihir. Wa ta'limul malakaini imtihanan. Sedangkan yang dilakukan oleh malaikat, kalau itu diterima, sebagian ulama yang menafsirkan ini diterima kalau itu dari dua malaikat tersebut, itu adalah imtihanan, ujian. Tapi ada dari mereka nushihima, tetap keduanya mengingatkan, li alla yakuna lahum hujjah, supaya orang-orang yang diajari sihir itu tidak punya alasan. untuk membantah ataupun mengelak. Kenapa kamu belajar sihir? Dilajari malaikat. Supaya tidak menjadi hujah bagi mereka yang belajar sihir. Fahaulai Yahud, nah orang-orang Yahudi, yattabi'una sihra alladhi tu'allimuhu syayatin. Mereka mengikuti sihir yang diajarkan oleh syaitan. Untuk lihat simbol-simbol yang ada di kalangan mereka itu simbol-simbol syaitan. Wasihir, warna yang paling mereka gemari juga warna-warna yang disukai syaitan. Wasihir tidak bersih lah, yang tidak terang. Nah. Wasihru alladhi yu'allimuhul malakan. Nah, adapun sihir juga, mereka mengikuti sihir yang diajarkan oleh malaikat. Ini beliau termasuk yang berpegang domir itu kembali kepada malaikat. Yang seingat ana yang mengembalikan domir alif itu kepada jin dan manusia, Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Qala fataraku ilmal anbiya wal mursalin. Mereka meninggalkan ilmunya para nabi, ilmu para nabi dan rasul, wa aqbalu ala ilmi syayatin, dan datang kepada ilmunya para syaitan. Wa kullun yaswu ila ma yunasibu, dan masing-masing menuju kepada yang sesuai dengannya. Mengambil apa yang dia inginkan, yang dia cocok. Nah. Ini di awal sudah disebutkan oleh beliau rahimahullah, man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al-intifa' bihi falam yantafi' ubtuliya bil ishtighal bima yadurru. Ubtuliya bil ishtighal bima yadurru. Kalau dia sudah meninggalkan ilmunya para nabi dan rasul, dia akan ambil ilmu syaitan. Kalau sudah dia tinggalkan zikrullah, maka dia akan zikir syaitan. Wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau tidak bersama Allah, dia akan bersama syaitan. Thumma dzakara mafasid as-sihr. Kemudian Allah menyebutkan beberapa di antara mafsadah sihir, kerusakan-kerusakannya. Nanti terkait juga dengan apa disebutkan oleh beliau nanti, apa ada lawannya itu masalah. Itu ada pada ilmu para nabi. Faqala ta'ala fa yata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Nah, mereka orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang lain yang sebesar mereka di kalangan orang-orang musyrikin, mereka mempelajari dari keduanya apa yang bisa memisahkan dengannya sepasang suami istri. Ayat ta'allamuna minhuma, mereka mempelajari hal-hal yang bisa digunakan untuk mencerai-beraikan hubungan dua suami istri. Ma'a anna mahabbata az-zawjayn, padahal kasih sayang cinta di antara suami istri itu, la tuqasu bi mahabbati ghairihima, tidak mungkin dikiaskan dengan cinta dari selain mereka. Beda cinta anak dengan orang tuanya, saudara dengan saudara, suami dengan istrinya. Li'anna Allah qala fi haqqihima, karena Allah menyebutkan tentang keduanya, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Wa fi hadha dalil, di sini juga menunjukkan bahwa ala anna sihra lahu haqiqah, sihir itu punya wujud, punya artinya ada, diakui keberadaannya dan pengaruhnya, diakui keberadaannya dan pengaruhnya. Ini beliau membantah sebagian ulama di masa beliau, ada yang menolak sihir, apalagi dalam terkait dengan yakni Rasulullah SAW pernah tersihir, disihir oleh orang Yahudi. Tapi sihir yang ditimpa ke diarahkan kepada Rasulullah itu tidak mempengaruhi beliau, tidak membuat beliau seperti orang-orang lain, artinya hilang akalnya. Cuma seperti dikatakan beliau seperti terhalang, merasa seperti mendekati istrinya padahal tidak, merasa perasaan begitu, jadi tidak berpengaruh. Sampai kemudian ditunjukkan, nah itu dibantah, sudah tentang hal ini sudah dibantah oleh Syekh Mufidz rahimahullah, bantahan terhadap salah satunya tokoh di masa beliau, Syekh Sa'di, dan beliau sering murasalah dengan tokoh ini, Muhammad Rashid Ridha rahimahullah. Nah ini masih berpegang abadnya, tertanam pada beliau pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dari Muhammad Abdul. Qala rahimahullah, wa annahu yadurru bi'idznillah, dan sihir itu bermudarat, tetapi bi'idznillah, dengan izin Allah. Ay bi'iradatillah, dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Wal idnu naw'an, dan izin di dalam Al-Quran itu ada dua. Idnun qadariyun, izin yang sifatnya qadari, seperti di sini, wa huwa al-muta'alliq bi masyiatillah. Sama fi hadhil ayah. Sama seperti berarti iradah kauniyah. Al-idnul qadari itu sama dengan iradah kauniyah. Sama dengan masyiatullah. Harus dibedakan. Ada yang kedua, kama fi hadhil ayah, seperti dalam ayat ini. Wa idnun syar'i, ini yang kedua. Idnun syar'i, kama fi qawlihi ta'ala fil ayati sabiqah. Seperti dalam ayat sebelumnya. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah. Bi'idznillah. Di sini izin syar'i. Itu nanti sama dengan iradah syar'iyah. Dan kalau iradah syar'iyah itu terkait dengan mahabbatullah. Terkait dengan mahabbatullah. Bisa ada, bisa tidak. Kalau masyiatillah itu la mahalah, mesti terjadi. Kalau memang ditakdirkan terjadi. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Nah, ini seperti dalam ayat ini, bahwa apa yang mereka pelajari untuk bisa memisahkan suami dari istrinya itu biiznillah. Wa fi hadhihi al-ayah wa ma asbahaha annal asbab, di dalam ayat-ayat ini juga dalam ayat-ayat yang lain yang harus kita ingat, annal asbab, bahwa sebab, mahma balaghat fi quwwati at-ta'thir, sehebat apapun pengaruhnya, sekuat apapun pengaruhnya, fa innaha tabi'atun lil qada wal qadar, maka dia mengikuti qada dan qadar. Sebab apapun, baik itu sebab-sebab yang sifatnya duniawi juga dan akhirat. Laisat mustaqillatan fit ta'thir, tidak berdiri sendiri, bisa memberikan pengaruh. Nah, sehingga dari sini kita hanya menjalankan, kita mempelajari, kita belajar mana sebab yang diizinkan oleh syariat. Ya memang itu adalah sebab. Itu yang kita jalankan. Sebatas kita menjalankan sebab sebagai perintah dari Allah. Bukan bergantung kepada sebab. Bukan bergantung kepada sebab. Karena sehebat apapun sebab tersebut, dia tidak akan berpengaruh dan bekerja menimbulkan akibatnya kalau tidak dengan izin Allah. Api yang membakar, ternyata ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya, Allah nyatakan umat. Nah, bilang fungsinya membakar. Allah katakan kepada api tersebut, ya naruku nibar dan wasana menala Ibrahim. Lautan juga demikian dengan Nabi Yunus. Dan itu bukan dalam kisah disebutkan. Nggak lupa tokohnya di kalangan tabi'in, yang dia terhalang oleh salah satu yang mereka yang mengaku Nabi di zaman setelah Rasulullah wafat, berangkat dari kampungnya ternyata Rasulullah wafat selisih beberapa hari atau 2 atau 5 hari. Nah, dia tertahan oleh salah satu dari mereka yang mengaku nabi, dibakar hidup-hidup dan selamat, Allah selamatkan. Sampai kemudian dia bertemu dengan apa, datang ke Madinah, beritanya sudah sampai. Fa'inna tabi'atun lil qada wal qadar laysat mustaqillatan fit ta'thir. Tidak berdiri sendiri dalam memberikan pengaruh atau menimbulkan akibatnya. Karena sebab itu Allah yang menciptakan, juga akibat dari sebab tersebut Allah yang menciptakan. Hubungan sebab akibat itu juga Allah yang menakdirkan. Wa lam yukhalif fi hadzal asli ahadun min firaqil ummah. Tidak ada satupun yang menentang, menyelisihi landasan ini, pokok ini, usul ini di antara kelompok-kelompok yang ada, ghaira al-qadariyah, selain al-qadariyah fi af'alil ibad, terkait dengan masalah af'alul ibad. Za'amu, karena orang-orang qadariyah menganggap annaha mustaqillatan, bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu mustaqillah, berdiri sendiri, ghairu tabi'atin lil masyiah, tidak ada campur tangan di situ kehendak Allah. Fa akhrajuha an qudratillah, mereka mengeluarkannya dari takdir Allah. Jadi sebab itu akan terjadi dengan sendirinya, tidak ada hubungannya dengan takdir. Tidak ada hubungannya dengan takdir. Lepas, kalau orang itu menjalankan sebab, berarti dia terkena akibat. Nah, ketika itu disebutkan dalam ketika mereka menolak orang-orang Qadariyah ini, menantang, ya, mengatakan begini, ada salah satu di antara mereka, ini saya minum, enggak ada takdir Allah di sini, saya minum. Tangannya dipukul oleh seorang Sunni, pecah. Ini takdir Allah, kamu tidak jadi minum. Ini takdir Allah, kamu tidak jadi minum. Kamu tidak minum. Qala rahimahullah, fa khalafu kitaballahi wa sunnata rasulihi wa ijma'a as-sahaba wa tabi'in. Mereka menyelisihi kitabullah, sunnah rasul, dan ijma' para sahabat serta para tabi'in. Yang menyepakati bahwa perbuatan hamba itu masuk dalam masyiatullah. Tsumma dzakara, kemudian Allah menyebutkan anna ilma sihri madaratun mahdha, ilmu sihir itu mudarat, murni mudaratnya, tidak ada maslahat di dalamnya, tidak ada manfaat, tidak ada manfaatnya. Laisa fihi manfaat la diniyah wala dunyawiyah, baik itu dalam urusan agama, akhirat, apalagi juga dalam urusan dunia. Kama yujad ba'dul manafi' ad-dini dunyawiyah fi ba'dil ma'asi, sebagaimana ditemukan. Ini artinya kalau mau membandingkan, beda dengan hatta di dalam sebagian kemaksiatan di dunia ini, dalam urusan dunia ada manfaat. Ya, sebagian kemaksiatan yang selain sihir itu ada manfaatnya. Khamr, ada manfaatnya. Judi, ada manfaatnya, walaupun manfaatnya lebih kecil dibandingkan dosanya, tapi jelas ada manfaatnya. Tapi sihir sama sekali tidak. Kama qala ta'ala fi al-khamri wal maisir, sebagaimana yang Allah katakan tentang khamar dan judi, qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Katakanlah wahai Nabi, bahwa pada keduanya, khamar dan judi itu ada dosa, ada manfaat. Tapi disebutkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ismun kabir, ada dosa yang besar, bukan sembarang dosa. Wa manafi'ul linnas, juga ada manfaatnya. Orang itu kan bisa mendapatkan harta. Tetapi wa ismuhuma akbar min naf'ihima, dan manfaatnya apa namanya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Fa hadza sihru madaratun mahdha, adapun sihir murni mudaratnya, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Fa laisa lahu da'in aslan, Tidak ada yang menganjurkan sama sekali. Artinya tidak ada faktor untuk kita orang itu mau mestinya apa namanya berbuat. Fal manhiyat kulluha, adapun larangan-larangan kulluha imma madarratun mahdhah au syarruha akbar min khairiha. Adapun yakni manhiyat yang lain, larangan-larangan yang lain itu ada dua kemungkinan. Bisa dia bermakna ini bermudarat murni, tidak ada manfaatnya. Ada juga yang syarruha akbar daripada kebaikannya. Artinya di situ ada yakni kejelekannya lebih besar daripada kebaikannya. Nah, ini dalam hal-hal yang lain. Kama annal ma'murat, sebagaimana halnya ma'murat, imma maslahatun mahdhah au khabaru khairuha aktsar min syarriha. Nah, ini agama kita. Ada perintah, ada larangan. Ma'murat setelah tadi larangan, larangan itu ada yang madarrah murni, ada yang madarrahnya lebih besar daripada nah, manfaatnya. Tapi artinya yang kedua, kalau yang tadi murni mudarat, yang kedua di situ ada mudarat, di situ ada manfaat. Tapi mudaratnya lebih besar. Nah, semua larangan ini, larangan-larangan di dalam Al-Quran, makanya orang-orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu supaya memperhatikan bahwa bisa jadi ada perintah. Nah, kalau udah namanya perintah, itu pasti mengandung maslahat, manfaat murni, atau manfaatnya lebih besar daripada kejelekannya. Dan kalau itu larangan, berarti larangan di situ ada mafsadah yang murni, tidak boleh dikerjakan, atau bisa jadi di situ ada maslahat yang lain tapi lebih lemah. Nah, ini agama kita. Nah, agama kita itu dibangun apa? Ini dibangun di atas kaidah jalbul masalih wa dafal madar. Mengambil maslahat dan menolak mafsadah. Maslahat itu kita dapatkan di dalam semua yang dicintai oleh Allah. Maslahat itu semua yang dicintai oleh Allah dalam bentuk perintah. Nah, dalam bentuk perintah bisa berupa perintah wajib atau sunnah, atau tidak disebutkan itu mungkin sebagai perintah tapi tersirat untuk kita melakukannya. Misalnya apa? Pujian untuk orang yang melakukannya, hasungan, ya, dianggap sebagai orang yang beriman, dianggap sebagai masuk dalam golongan orang yang bertakwa, dianggap sebagai golongan orang yang muhsinin, bergabung bersama nabi, para nabi, siddiqin, syuhada, as-salihin. Nah, ya. Nah, ini diantaranya. Artinya hal-hal yang dicintai oleh Allah itu yang dia mungkin itu bentuk perintah yang wajib, bisa juga bentuk perintah yang tidak wajib, dan kalau tidak ada keduanya, itu bisa berupa hasungan. Nah, dipuji, ya, dikatakan dicintai oleh Allah. Nah, kalau larangan, sebaliknya, bisa jadi di situ larangan dalam bentuk tahrim, haram, bisa jadi berbentuk larangan itu cuma karaha, makruh. Nah, tapi kalau ini makruh ini, hendaknya dikembalikan kepada istilahan para ulama mutakaddimin. Itu lebih seringnya mereka menyebutkan makruh itu dekatnya kepada yang haram. Nah, ini kalau kalangan ulama mutaqaddimin. Nah, bukan seperti yang di luar sana. Ya, yang namanya makruh itu boleh-boleh dikerjakan. Ya. Nah, boleh-boleh dikerjakan. Ini kalau makruh. Kalau sunnah lawannya boleh-boleh ditinggalkan. Itu kalau di luar sana seperti itu. Ini kan cuma makruh ya, tangannya terus loh dengan rokoknya, ya. Nah. Baik. Nah, ini tadi larangan. Bisa dalam bentuk tahrim atau karaha, atau di situ dicela orang-orang yang melakukannya. Ancaman neraka, atau dikatakan perbuatan-perbuatan tersebut adalah rijsun atau nah rijsun min amali syaitan. Rijsun min amali syaitan. Disebutkan seperti dalam ayat surah Al-Baqarah itu tadi. wa ismuhuma akbar min naf'ihima, itu hasungan untuk meninggalkan. Disebutkan syaitan senang dengan perbuatan tersebut. Nah, ini juga upaya untuk menunjukkan bahwa itu di situ ada maslahat apa mafsadah yang besar. Makanya ketika apa namanya hal-hal yang seperti ini disebutkan, kalau kita lihat para salafun salih, mereka mendapatkan ayat-ayat yang seperti itu, ketika dikatakan itu adalah rijsun min amali syaitan, mereka nahan dirinya. Bahkan ketika saat-saat di gelasnya itu khamar menjamu tamu sedang duduk-duduk, di tangannya itu khamar, datang munadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyeru dari Rasulullah menyebutkan bahwa Allah telah mengharamkan khamar. Ini yang di tangan tadi bukan dihabiskan ke tuangkan ke perut, tapi ditumpahkan. Yang masih dalam kendi, dalam botol, itu dipecah. Ini mereka. Sehingga digambarkan ketika turun ayat itu, surat Al-Maidah itu, pengharaman khamar itu, jalan-jalan Madinah banjir khamar. Nah, tidak ada lagi yang tersisa. Disebutkan masnadahnya, bahayanya. Nah, ini apa namanya yang perlu kita pahami. Sekarang agama kita ini isinya jalbul masmarih dan daf'ul madar. Berupaya untuk mewujudkan maslahat, maslahat yang bisa jadi maslahat itu murni atau yang lebih kuat. Kemudian menolak mafsadah, menghilangkan mafsadah atau apa, hal-hal yang buruk, baik itu yang murni maupun yang lebih kuat. Bahkan sekecilnya meminimalkan. Kalau tidak bisa dihabiskan sama sekali, itu diminimalkan mafsadah tersebut. Nah, ini di dalam Al-Quran banyak kita dapatkan. Ketika berbenturan, yang ini perlu kita pelajari, perlu kita pahami. Kadang-kadang kalau kita ingat ke apa namanya fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab-kitab beliau, diterangkan oleh para ulama yang dekat dengan kita, itu banyak beliau punya kemampuan dalam masalah ini, menguasai sekali masalah wal mafasid dalam urusan agama kita ini, paham sekali beliau, sehingga sering menjadikan kaidah-kaidah yang terkait dengan maslahat ini untuk membantah sekian banyak syubhat ahlul bidah. Nah, logika sederhana tentang pemahaman syariat ya, bahwa agama kita itu berupaya untuk mewujudkan maslahat imma murni atau paling tidaknya dominan, dan menghilangkan mafsadat, imma mafsadahnya yang dominan atau mafsadah yang betul murni, yang betul dibersihkan. Nah, seperti dalam hal ini syirik dan sihir itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Qala rahimahullah, walaqad alimu, mereka orang-orang ayat Yahud sama-sama mengetahui, laman ishtarahu, bahwa orang-orang yang mengganti, yakni mencari sihir itu, ay raghiba fi sihri, suka kepada sihir, raghbatal mushtari fi sil'ah, seperti orang yang membeli barang, antusias sekali dengan sihir. Dan ini memang luar biasa mereka sejak zaman dahulu. Nah, bahkan sebelum Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir, mereka sudah sangat-sangat sulit untuk mereka lepas, apalagi ketika mereka dijajah, ditindas oleh bangsa Mesir. Nah, dan bangsa Mesir ketika itu perdukunan luar biasa. Kita ingat kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang tukang-tukang sihir Firaun, betapa banyaknya mereka dari setiap pelosok dipanggil. Nah, yang berpuasa ketika itu tidak hanya Firaun dan penasihat-penasihatnya, lah ahli-ahli atau dukun-dukun yang luar biasa kekuatan ilmu sihir mereka. Nah, datang Nabi Musa dengan mukjizatnya. Nah, dan mereka tahu mana yang sihir, mana yang tidak. Nah, ketika melihat Nabi Musa melemparkan tongkatnya, mereka tahu itu bukan sihir, sehingga mereka betul-betul beriman, tunduk. Qala rahimahullah. Dan itu sampai Bahkan salah di dalam riwayat disebutkan Al-Mesih Masih Ad-Dajjal yang akan turun, yang keluar nanti di akhir zaman, itu salah satu dari keturunan Yahudi. Adalah keturunan Yahudi. Ini dihubungkan oleh mereka bahwa nanti dia akan diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asbahan, yang sekarang sudah 30 ribu sekitar itu. Asbahan di mana? Di Iran. Nah, itu adalah turunan Yahudi. Baik. Qala rahmallahu qawluhu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka yang membeli ataupun mencari menggunakan sihir ini, diketahui oleh orang Yahudi, siapapun yang belajar sihir ini tidak akan mendapatkan bagian khalaq nasib, bagian di akhirat. Bal huwa mujibun lil uqubah. Bahkan mereka yang mempelajari sihir ini itu sebuah apa, mengandung konsekuensi apa, berupa hukuman. Falam yakun fi'luhum iyyahu jahlan. Nah, perbuatan mereka belajar sihir itu bukan karena mereka tidak tahu. Bukan karena mereka tidak tahu. Walakinnahum istahabbu al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Tapi karena mereka mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, membuat mereka mudah mempelajarinya. Walami sama syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Alangkah buruknya apa yang mereka cari sebagai ganti untuk jiwa, untuk diri-diri mereka, seandainya mereka itu mengetahui. Ilman yuthmiru amal ma fa'aluhu. Ini ilmu yang berbuah tindakan. Nah, kalau mereka betul-betul punya ilmu, maka mereka tidak akan mengerjakannya. Ma fa'aluhu. Kalau mereka betul-betul mengetahuinya, mereka tidak akan mau mempelajari sihir. Wallahu a'lam. Nah, ini peringatan buat hal-hal yang besar itu, yang mengerikan, yaitu utama sihir, termasuk diantara dosa-dosa besar yang paling besar. Nah, kemudian tadi juga disebutkan, juga perlu kita ingatkan, selalu ingat asbab itu ada yang di luar diri kita, ada yang di dalam diri kita. Sebab itu ada yang di luar diri kita, ada yang di dalam diri kita. Yang di dalam diri kita mungkin berupa kemampuan kita, termasuk kecerdasan, kepandaian. Nah, itu adalah sebab. Nah, artinya supaya untuk mengingatkan kita bahwa ini apa yang kita peroleh, keberhasilan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam urusan din, hatta dalam urusan agama, urusan akhirat, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari rahim ibu dalam keadaan tidak punya, tidak membawa apa-apa. Mata, telinga, hati, akal belum berfungsi. Belum berfungsi. Nah, dan pada saat-saat itu rentan. Kita masih bergantung kepada yang siapa yang membawa. Nah, sehingga kadang yang sering dalam perjalanan waktu atau sebelum kita dapatkan hidayah, nah, fitrah itu terkotori. Dengan hidayah Allah digiring kita untuk kembali kepada fitrah. Ada orang yang menyampaikan, Allah fungsikan hati, akal kita, Allah fungsikan mata, Allah fungsikan telinga, sehingga kita bisa mau dan mau mendengar. Bisa mendengar tapi tidak mau, beda ya. Bisa dia mendengar, kemampuan mendengar normal telinganya, tapi tidak mau mendengarkan. Tidak mau mendengarkan lain. Nah, dia bisa punya kemampuan untuk mendengar dan mau untuk mendengar. Kemudian diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan. Nah, ini semua kemudahan dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebabnya Allah giring kita. Allah giring kita kepadanya. Artinya untuk mengingatkan kita, jangan kita bangga dan tinggi hati dengan apa yang kita bisa kerjakan dari ketaatan. Dan jangan memandang rendah orang yang jatuh ke dalam kesalahan, hatta dalam keadaan kebidahan. Oleh Syekhul Islam rahimahullah taala menyebutkan, kita pandang mereka dengan dua kacamata sekaligus. Dan artinya dua pandangan mata itu, di satu sisi kita melihatnya dengan kacamata takdir, Nah, satu lagi kita melihatnya dengan kaca mata syar'i. Takdir berarti dia dalam keadaan perlu dikasihani. Allah uji dia dengan jatuh ke dalam kebidaan, jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam kebodohan. Kasihan kita. Tapi dari sisi syar'inya, kita benci dengan kebidaan tersebut. Kita ingatkan, kita perangi, kita usahakan untuk dia berubah. Mungkin dengan hukuman, mungkin dengan kalimat, dengan kata-kata yang keras. Ini yang harus kita, terutama pada diri kita masing-masing. Ya. Sehebat apapun, secerdas apapun, itu adalah karunia Allah. Allah memberi bimbingan, Allah memberikan arahan kepada kita, digiring kita kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh sebagian sahabat, kalau memang semua sudah dicatat tertulisnya Rasulullah, telah terangkat pena dan kering kertas, untuk apa lagi beramal? I'malu fakullun muyassar lima khulifalah. Beramallah, karena semuanya masing-masing kita itu dimudahkan kepada apa dia diciptakan. Yang diciptakan untuk menjadi orang yang sa'id, yang bahagia, diberkahi usianya, waktunya, hartanya, kekuatannya, digiring mudah, begitu mudah dengan ketaatan atau menyeni apa kepada hal-hal yang disukai oleh Allah. Ya, diberi sejak awal. Nah, digiring dia pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Allah yang membuat melempangkan jalannya. Nah, begitu juga sebaliknya. Orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi na'udzubillah orang yang asqiya, celaka, itu pun juga mungkin terlihat na'udzubillah, nasallallahu as-sabat alal haq, kita melihat seakan-akan sepertinya berada terus dalam ketaatan, tapi ternyata seperti yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud, hadis Shahihul Masbuq, hadis yang keempat itu dalam Arba'in Nawawiyah, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira, antara dia dan surga itu tinggal selangkah lagi. Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata sudah didahului oleh kitabullah, ketetapan Allah, dia bukan ahlul jannah. Siapa yang tahu? Semua sebab. Maka jangan ada ya sekecil apapun yang bisa meruntuhkan, membuat Allah itu murka dalam diri kepada kita. Kekibiran ya, kesombongan. Itu hal-hal yang paling dibenci oleh Allah. Ya, ingat dalam hadis kursi Allah menyebutkan ya, al-kibriya'u ridai al-'azamu apa? Mana sebaliknya? Ya, bahwa duanya adalah pakaian Allah. Yang satu izar, yang satu rida. Barang siapa yang melepaskan, mencabut, mengambil kedua pakaian tersebut yang hanya dimiliki oleh Allah, al-'azamah wal kibriya, aku lemparkan dia ke dalam neraka. Bahkan Allah Rasulullah menyebutkan sekecil apapun yang namanya kibr, itu akan melemparkan orang itu ke dalam neraka. Terhalang dia masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak yang hak dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Kita benci kepada perbuatannya, kelakuannya, kebidahannya, tapi kita kasihan karena dia manusia. Adam sedang diuji oleh Allah dengan kesesatan. Siapa tahu, na'udzubillah, kita berlindung pada Allah, bisa jadi. Ya. Dan dibalikkan oleh Allah keadaan. Seperti kisah yang disebutkan oleh Abu Hurairah itu. Seorang adib. Ya, yang bersaudara dengan seorang dari kalangan Bani Israel yang ahli maksiat. Setiap hari melihat, dia mengatakan afsir. Berhentilah kamu berbuat maksiat. Sampai orang yang berbuat maksiat ini bosan. Memangnya kamu diutus untuk mengawasi saya? Jengkel. Tapi kemudian marah abid ini, wallahi la yaghfirullah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Terucap karena jengkelnya. Sudah dinasihati, sudah dikasih tahu. Sampai Allah kemudian bangkitkan keduanya, Allah gugurkan amalan si abid. Allah ampunkan, Allah maafkan si pelaku maksiat ini. Nah, ini yang kita khawatir. Ya. Tidak ada yang bisa merasa aman dari apa yang akan dihadapi besok harinya. Maka perbanyak. Bahkan diingatkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu di antara pangkal-pangkal kekafiran itu, sebaik apapun ibadah seseorang, sebanyak apapun ibadahnya, tetapi kibir dan hasad itu ada di dalam dirinya, itu gugur semua, rusak. Ya, maka merusak ibadah yang dia lakukan. Salah satunya di antaranya mungkin dia berpegang dengan hadis tadi. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Hanya sebesar biji dzarrah melemparkan orang itu ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini para, bukan hanya para thalabah, kita semua perlu untuk menghindari atau mengobati, meneliti penyakit-penyakit yang ada di dalam batin kita, di dalam hati, itu akan merusak keikhlasan. Itu sulit ikhlas, untuk jujur dalam keikhlasan itu sulit. Maka jangan gampang-gampang mengatakan uhibbuka fillah, berat konsekuensinya. Juga dengan menyatakan iman itu pun juga para ulama hati-hati juga, berharap memang kita beriman, ya, walaupun kita memang saat ini mungkin bisa mengatakan naam saya beriman, tapi bukan sebagai tazkiyah. Ya, kita itu berharap. Nah, mungkin mereka dalam pelajaran akidah disebutkan adanya istisna. Ya, insyaallah siapa yang beriman. Nah, kita berharap ya, ke depannya ya Allah beri, Allah pelihara hati kita, Allah luruskan hati kita, tetap di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai bertemu dengan Allah. Ilahuna, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.